pertanyaannya banyak. Mudah-mudahan gampang-gampang bisa dijawab. Kalau sulit-sulit ya jawabannya wallahu a'lam bishawab. Sekarang penting yang juga harus diingatkan, kita harus menjaga keluarga kita, anak-anak kita dari ini semuanya, ikhwan. Allahul musta'an. Wallahu a'lam, saya enggak paham ini. Apa makna simbol mata satu? Wallahu a'lam. Ada yang mengatakan simbol satanis. Satanis penyembah setan. Wallahu a'lam bishawab. Yang real bagaimana? Yang real bagaimana? Kenyataannya apa itu? Simbol apa itu? Wallahu a'lam. Harus ada bukti valid. Harus ada bukti valid. Termasuk simbol apa? Kalau memang simbolnya orang-orang yang demikian keadaannya, maka jangan dipakai. Ada yang mengatakan itu mata dajjal. Simbol mata dajjal. Tapi pikir apa ada yang pernah melihat dajjal ya? Kok mengatakan begitu? Dajjal kan satu, matanya cuma satu. Enggak, matanya dua. Satunya rusak, satunya PC. Satunya awar. Dua matanya bukan satu. Kan dibayangkan makhluk tengah-tengahnya ada matanya gitu, kayak dajjal. Allah nusta'an. Wallahu a'lamu bissawab. Wallahu a'lamu bissawab. Masya Allah. Ini juga tadi yang saya katakan tadi, harus waspadai pada anak-anak kita. Fenomena LGBT dan semisalnya pada anak-anak kita atau pada santri-santri kita harus diwaspadai. Barakallahu fikum. Harus ketat. Aturan yang di pesantren harus ketat. Sedikit ada gejala langsung diamankan. Allahul musta'an. Tindakan-tindakan yang tabu seperti ini enggak mungkin dilakukan ya, kawan. Ngintip temannya. Ada hukumnya haram ya, akhi. Megang punya temannya, naudzubillah min dzalik. Isyada. Allahul musta'an, Allahul musta'an. Islam itu memberikan solusi yang paling zen. Kalau terkait dengan bab-bab begini diminta untuk segera menikah dengan nikah yang syar'i. Ngimoten. Satu kok kirang, tambah malih. Kali kok kirang, tambah malih. Tiga kok kirang, sekawan pun cekap. Itu solusi Islam. Nah, yang repot itu solusinya ditentang, dianggap macam-macam, tapi penyimpangan-penyimpangan seperti itu dibiarkan. Allahul musta'an. Coba kalau diamalkan, diterapkan betul dengan tengah masyarakat, syariat poligami, akan menghilangkan banyak kemaksiatan. Enggak ada yang suka jajan, enggak ada yang suka selingkuh. Resmi soalnya, resmi syar'i. Terang apa? Papat paling maksimal. Ada budak karpu, mau budak berapa sekali enggak ada masalah kalau budak. Ribuan budak enggak ada masalah. Repot ini. Bimbingan yang syar'i ditentang. Ada begitu-begitu, bingung. Allahul musta'an. Bolehkah membuat grup Telegram atau WA dengan alasan untuk kemaslahatan dakwah atau yang semisalnya, tetapi beranggotakan laki dan perempuan? Jawabannya jangan. Itu menimbulkan fitnah. Menimbulkan fitnah. Harus dijauhkan sejauh-jauhnya api fitnah seperti ini. Islam sangat ketat mengatur interaksi antara laki dan perempuannya, bukan mahramnya. Perempuan sendiri, laki-laki sendiri. Barakallahu fikum. Setan itu mainnya halus. Awalnya ya kan sekedar tukar-menukar faedah, Ustaz gitu. Tapi kok dikasih itu terus, kok fulana terus. Yang lain kok enggak? Jadi kaya sih. Kalau pas dia yang posting, langsung respon dia. Wah, banget gitu. Lama enggak posting, rindu dia. Mana si fulana? Hati-hati deh, Pak. Setan itu bermain mengerikan ya, Pak. Allahu musta'an. Jangan. Kemaksiatan yang dilakukan seseorang tapi didorong oleh gangguan jin atau setan. Apakah pelakunya terkena dosa? Dirinci. Gangguan jin itu dua macam.

Jadi enggak ngambil sebagian tanpa yang lain. Semuanya diambil dari bimbingan Islam barakallahu fikum. Sehingga Islamnya secara totalitas. Barakallahu fikum. Apakah mungkin di negeri kita dijalankan seperti ini? Kalau secara pribadi mungkin. Masing-masing kita bisa menjalankan secara kafa. Masing-masing kita ya, bisa. Selama kita memiliki ilmunya dan punya semangat dalam beramal dengannya. Kalau terkait dengan sebuah bangsa, lain pembahasan. Barakallahu fikum. Kita banyak berdoa kepada Allah, semoga diberi kemudahan untuk itu bagi bangsa kita dan negara kita. Barakallahu fikum. Bisa ya, kan? Antum belajar ilmu agama yang cukup, yang luas, amalkan dalam keseharian. Bisa. Akidahnya Islam, ibadah semuanya dengan bimbingan Islam. Barakallahu fikum. Apakah di zaman Nabi atau para sahabat ada banci? Ada. Dikatakan sebagai muhannas, ada. Ada ya. Terus kenapa? Terus piye? Ya ada. Jangan kan banci. Yang kafir lo ada. Yahudi yo banyak, Nasrani yo banyak, munafik yo banyak. Terus kenapa? Terus piye? Ya wis. Ada. Dan mereka bukan sahabat. Sahabat itu yang berjumpa dengan Nabi kita Muhammad SAW, beriman kepada beliau dan mati di atasnya. Itu sahabat. Munafik bukan sahabat. Barakallahu fikum. Yang Yahudi, Nasrani bukan sahabat. Sahabat yang beriman kepada Nabi kita Muhammad SAW. Insyaallah. Bagaimana cara beramar ma'ruf nahi mungkar kepada pelaku-pelaku maksiat? Sedangkan kami tahunya pengajian-pengajian salaf itu di masjid-masjid saja. Sedangkan mereka para pelaku maksiat enggak pernah ke masjid. Tahu maksudnya? Datang ke sana, ke tempat mereka, innalhamdulillah gitu. Barakallahu. Amar ma'ruf nahi mungkar kan macam-macam. Ada yang dengan tangan. Ini bagi yang punya kekuasaan, baik pemerintah atau yang punya kekuasaan terbatas, orang tua pada anaknya, bos pada karyawannya, guru pada muridnya, langsung. Itu dengan tangan atau dengan lisan. Dengan lisan ini dalam bentuk penyuluhan kepada masyarakat, disampaikan ilmu kepada mereka, bimbingan yang benar kepada mereka. Sekarang ini, itu termasuk upaya amar ma'ruf nahi mungkar. Tidak harus datang langsung ke tempatnya mereka ceramah di sana. Tidak harus. Tapi menebarkan kebaikan. Menebarkan bimbingan agama kepada masyarakat. Kalau ada yang punya kemampuan langsung menasihati mereka, lakukan. Tapi tidak harus terjun ke sana. Gitu. Mau menasihati kaum LGBT. Kesana dulu. Gabung sama grup LGBT, jadi nasihati. Makan antumnya. Allah berfirman. Nggak, tapi dengan cara mengingkari LGBT di tengah-tengah umat. Di forum-forum yang umum. Seperti sekarang ini, di khutbah Jumat dan segala macam. Terangkan pada umat tentang bahaya LGBT. Ternyata nahi mungkar. Atau bekerja sama bersinergi dengan pemerintah kita yang punya hak untuk nahi mungkar dengan kekuatannya. Sampaikan kepada pemerintah, tolong Pak, dibereskan. Nah, apakah shaf dalam sholat apabila terbatasi dengan tembok atau semisalnya masih dianggap satu shaf, dalam satu shaf? Misal yang berada di serambi kanan kiri dalam masjid yang dibatasi tembok. Ndi? Tembok iya. Hah? Sindi. Hah? Oh, misalkan ini ada temboknya gitu ya, bertembok, tembok, tembok, tembok. Ada yang di dalam, ada yang di luar sana gitu ya, di bagian halaman itu. Satu shaf ya. Kalau nggak memungkinkan, bisa bikin shaf sendiri di tempat-tempat tadi itu. Dan itu nyambung, nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Selama mereka pertama bisa melihat imamnya, atau yang kedua mendengarkan suaranya. Walaupun terbatasi oleh sesuatu. Jangankan tembok. terbatasi oleh misalkan sungai. Misalkan sini ya, penuh membeludak. Itu sungai sebelah sana, sungai gitu. Jawa yang lainnya di balik sungai sana itu. Nyambung, enggak ada masalah. Selagi dia bisa melihat imamnya atau mendengar suaranya. Itu nyambung. Itu dibahas cukup panjang dalam Sahih Bukhari oleh Al-Bukhari rahimahullah, membawakan sekian banyak athar salaf dalam bab ini. Praktek yang jelas langsung antum bisa lihat dalam di Masjidil Haram. Ya, itu kan gubur di masjidnya kan banyak terhalang sekian banyak tempat-tempat yang ada. Lantai satu, lantai dua, basement segala macam. Semuanya nyambung dalam satu masjid. Barakallahu fikum. Bagaimana hukum menjelek-jelekkan pemerintah di muka umum dalam pandangan Islam? Apakah termasuk hanya kaum Khawarij? Naam. Dengan terang-terangan kita mengatakan iya. Dalam Islam tidak boleh menghujat pemerintah, mencela pemerintah. Dalam Islam tidak boleh mengumbar aib penguasa di depan khalayak ramai. Itu merupakan cara-caranya kaum terorisme, kaum teroris zaman dahulu dan sekarang ini. Dikenal dengan sebutan kaum Khawarij. Dalam pandangan Islam, dinasihati pemerintah itu di tempatnya langsung beliau, di depan di berdua dengan beliau. Langsung empat mata, face to face, empat mata warakulahikum, atau sembunyi-sembunyi, dan hanya dengan lesan. Tidak boleh dengan aksi-aksi. Ini dua ketentuan yang disebutkan dalam buku-bukunya para ulama dengan nas sabda Rasulullah SAW. Yang dianjurkan mendoakan kebaikan untuk penguasa. Didoakan taufik, didoakan hidayah, didoakan kebaikan, kesolehan. Supaya mereka diberi taufik oleh Allah Azza wa Jal. Ini dimasukkan dalam buku akidah ke para ulama salaf. Bagaimana hukum demonstrasi dalam pandangan Islam? Mohon maaf dengan tegas telah mengatakan demo-demo itu bukan cara Islam. Bukan cara Islam. Mohon maaf, bukan cara Islam. Fatwa ulama kita yang kibar tegas menyatakan itu bukan cara Islam. Itu cara-cara yang orang-orang kufar. Jangan sampai salah paham. Kita tidak mengkafirkan pelaku demonstrasi. Caranya. Itu caranya orang-orang kafir. Maka ketika kaum muslim melakukannya, itu namanya tasyabbuh, menyerupai cara-cara orang kafir dalam menyelesaikan persoalan atau problematika umat para kelompok. Tidak boleh, enggak diizinkan dalam Islam. Tidak boleh. Ada yang mengatakan bahwasanya musibah enggak terkait dengan dosa dan maksiat. Karena terjadi di Mekah gedung yang roboh atau musibah yang lain. Apa mungkin di Mekah ada maksiat? Ya mungkin. Oknum. Musibah itu memang tidak semua karena kemaksiatan. Memang, betul. Ya, yang namanya musibah tidak semua karena kemaksiatan. Kalau musibah itu disebabkan karena kemaksiatan, itu namanya iqab, hukuman dari Allah Azza wa Jalla. Mungkin pribadi seseorang atau sebuah masyarakat. Ada kalanya musibah itu menimpa seseorang bukan karena dosanya, dia orang yang soleh, dia bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Ada musibah yang menimpa dia untuk menghapuskan dosanya, untuk menaikkan martabat dia di sisi Allah Azza wa Jalla. Paham insyaallah ya? Duh, itu orang soleh pak, orang yang masyaallah bertakwa kepada Allah. Di desa ini paling soleh, kok kena musibah pak? Ya, itu musibah dari Allah, ujian dari Allah untuk menghapuskan dosa atau mengangkat martabatnya dia. Rasul mengatakan dalam sabda dalam Sahih Bukhari, kata Rasulullah SAW, man yuridillahu bihi khairan yusib minhu. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan untuknya, Allah akan kasih dia musibah. Ini hadis berkaitan dengan orang yang soleh, yang mukmin, yang muslim, masya Allah, dikasih musibah. Itu untuk menggapai kebaikan dari Allah Azza wa Jalla. Disebutkan dalam lafaz yang lain, dalam hadis yang lain, inna Allah ta'ala idza ahabba qauman ibtalahum. Allah itu kalau mencintai satu kaum, Allah akan kasih balak kepada mereka. Bukan karena dosanya, tapi dikarenakan keimanan dia, ketakwaan dia kepada Allah Azza wa Jalla, dikasih balak untuk menaikkan pahala dia. Kita misalnya ya. Sehingga lihat pelakunya siapa. Kalau pelakunya ahli maksiat atau saat itu lagi trouble, lagi error, dapat musibah, itu musibah karena sebuah dosa. Tapi kalau tidak, maka itu upaya menghapuskan dosa dia, menaikkan martabat dia di sisi Allah Azza wa Jalla, barakallahu fikum. Sehingga yang paling besar musibahnya, yang paling besar balanya itu para anbiya wal mursalin. Kemudian setelah mereka tergantung kadar agamanya. Ini bukan karena dosa, tapi untuk menaikkan martabat atau menghapuskan dosa. Jadi ketika dia dikenal sebagai ahli maksiat, orang yang fasik dan segala macam, kena musibah, itu peringatan dari Allah Azza wa Jalla, hukuman dari Allah Azza wa Jalla. Mungkin pribadi, mungkin merata. Barakallahu. Di Mekah itu tempatnya suci, Pak, tapi orang-orangnya itu enggak ada yang maksum. Jangan dikatakan yang di Mekah semuanya kayak malaikat. Enggak. Yang dosa ya banyak, yang mungkar ya banyak, yang bid'ah juga banyak, macam-macam. Justru kalau kepengin tahu yang aneh-aneh dalam kaifiah, misalkan di kaifiah ibarat sholat misalkan ya kan, ya di Mekah itu, di Mekah Madinah itu, macam-macam sholat yang orang sih begini, orang begitu, mungkin tidak pernah kamu saksikan di Indonesia ini. Saya pernah lihat langsung samping saya duduk, ngopo, tahu-tahu dia, lagi. Paham apa lagi? Dia bilang gitu. Wah, aneh-aneh. Ya, di sana. Dikarenakan tempat kumpulnya orang sak dunia. Sak macemi. Sak ragam carane. Katakan gitu. Iya, jadi gak masuk. Tempatnya suci. Yang berbuat kebaikan dikasih pahala berlipat. Yang berbuat dosa dikasih dosa berlipat. Gak masuk, barakallahu fikum. Katakan gitu. Barakallahu fikum. Jangan saling menyalahkan. Yang berhak menilai benar dan salah itu hanya Allah. Nah itu ini pemahaman liberal. Nah terus gunanya apa syariat? Gunanya apa Allah turunkan wahyu Al-Quran? Rasul mengatakan dalam sabdanya, keterangan para ulama itu gunanya apa? Naam, itu termasuk dalam Al-Quranul Karim. Allah yang mengatakan ini kufur, ini iman, ini syirik, ini tauhid. Naam, dalam Al-Quran dijelaskan. Juga disebutkan dalam sunnah Rasulullah SAW. Juga disebutkan oleh para ulama kita. Dari situ kita mengambil dan menghukumi yang semisal. Tahu enggak? Kita bisa mengatakan orang-orang Yahudi kafir dari mana? Al-Quran yang mengatakan demikian. Kita mengatakan kaum Nasara kafir dari mana? Al-Quran. Allah mengatakan dalam firman-Nya, innal ladzina kafaru. Lanjut. Min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannama khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah di al-bayyinah. Allah mengatakan demikian. Dia pakai ayat, pakai hadis. Barakallahu fikum. Jangan saling mengkafirkan. Enggak, kita enggak saling mengkafirkan. Allah yang mengkafirkan mereka. Nah, kita umat Islam, ya, dia berpegangan sama Al-Qur'anul Karim. Kita suci dia kaum muslimin. Bukan kita, Pak. Al-Quran yang mengatakan mereka kafir. Anda mengatakan muslim, Anda muslim. Kami gitu akhirnya kan. Curiga kita. Anda mengatakan mereka muslim, Anda muslim. Kami gitu. Al-Quran mengatakan kafir, kok Anda mengatakan muslim? Nah, kita gak mengkafirkan mereka. Dicurigai keislamannya gitu. Ngerti gak? Duh, kok diem. Ini semuanya larinya terkait dengan hawa nafsu mereka. Kalau mereka gampang menyalahkan orang lain, pawas radikal, teroris. Anda bukan Allah. Katanya enggak boleh saling menyalahkan. Yang berhak menyalahkan siapa? Allah. Nah kamu ini siapa? Allah. Ya, kok bisa Anda mengatakan awas teroris, awas radikalis, awas paham ini? Enggak boleh menyalahkan. Pas mereka yang ngomong, seenaknya sendiri. Ketika yang lain mengatakan, awas pemahamannya yang menyesatkan. Bukan, mereka itu saling menyesatkan. Gak mengkafirkan. Yang punya hak itu hanya Allah. Loh kok dibalik? Kita mengatakan, ada bimbingan syariat. Ada nasul Quran, nasul hadis. Ada keterangan dalam Islam. Dengan sumber yang jelas, hukum-hukumnya. Ini dikatakan tindakan kufur, ada pembahasannya. Syirik, ada pembahasannya. Ini orang dikatakan kafir, ada pembahasannya. Dengan hujjah, dengan dalil. Tidak boleh serampangan. Serampangan tidak boleh ya, ikhwan. Ngoten nggih? Nggih. Allahul musta'an, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Bagaimana menyikapi tetangga yang sering mengganggu secara fisik, Ustaz? Ngedor-ngedor tembok, melempar benda keras di atas rumah kita, dan lain-lain. Akan tetapi, tetangga kita ini memang kurang normal, Ustaz. Aduh, lesbi mana ya, kan? Aduh, ini bentuk amar ma'rufnya bagaimana, Ustaz? Atau memberi pelajaran kepada, ya, gimana, Ustaz? Lalu gimana lagi, orang kurang normal? Ya, sampaikan keluhan kepada Pak RT, Pak RW, Pak Lurah, Pak Tulurah, Pak. Ini meresahkan masyarakat, itu diamankan ini, Pak. Keluarganya dipanggil, dimasukkan di rumah sakit jiwa gitu ya. Gitu. Sepi mana? Loh, fulan. Ya repot dong. Kalau ada menyikapi dia, kamu marahin dia, wah kamu gini. Kamu juga begini. Kan gitu ya. Lo lagi gak normal. Atau masih kami dengan cara seperti itu, ya pada gak normal ya. Artinya, ya sampaikan kepada yang berwajib, kepada keluarganya untuk ditenangkan, dijaga, atau dibawa ke rumah sakit jiwa. Wah, ya sabar ya, menurut masih orang gak normal. Allah mustahil. Ya kita bisa meredam sih, meredam. Pegang, cekel, kasihkan keluarganya, mungkin. Tuh kan dari sikap tadi itu, atau ngomel-ngomel ceramah-ceramah sama dia, ya itu juga gak normal. Allah musta'an, Allah musta'an. Heran insyaAllah. Bolehkah sebagai warga negara membuat kartu KIS, kartu Indonesia Sehat, sendiri atau proses sendiri, dalam kondisi memang warga tersebut dari sisi ekonomi gak mampu ketika berobat umum untuk membayar. Sementara dalam proses pembuatan harus membuat surat pernyataan miskin, keterangan miskin yang diaksesi oleh aparat desa terlebih dahulu. Dia harus ngurus dengan normal ya akhi. Ini kan kartu KIS ditujukan memang untuk yang warga yang miskin. Aturannya harus asli dari pihak desa. Ya ngurus dong. Kalau itu gak miskin ya jangan memiskinkan diri. Itu bukan mustahiknya, ini kan program pemerintah yang sebenarnya gratis. Kan gitu ya, layanan kesehatan dari pihak pemerintah yang sebenarnya gratis, ditujukan kepada yang memang enggak mampu. Emang kalau itu enggak mampu, ya ke desa. Pak, saya mampu enggak, Pak? Gih, jangan miskin. Bukan, Pak, gitu. Urus KIS selesai. Pak, oh, soke, miskin, baik. Ya, saya kalau berbuat enggak mampu, Pak. Nah, jangan punya motor. Apa Vario terbaru. Nah gitu. Nah, rumah jenengan meger-meger kayak gitu. Nah, jenengan mangane ayam terus bendino. Nah, tidak miskin. Nah, jangan. Jadi hanya dipakai untuk yang berhak mendapatkannya. Barakallahu fikum. Antum jangan bangga jadi orang miskin. Hah? Antum harus punya kemampuan yang maksimal untuk membenahi diri. Tapi kalau mengeluh takdir kemiskin, ya mau apa lagi? Uruslah sesuai dengan aturan yang berlaku. Barakallahu fikum. Jadilah warga negara yang baik. Kalau udah kayak gini-gini, mohon maaf ya, kebiasaan masyarakat kita itu kalau kayak gini-gini jadi miskin semua. Ada bantuan apa ya kemarin desa itu yang tiap-tiap 3 bulan sekali itu? Apa itu? Per 3 bulan sekali apa namanya? Kemarin bantuan langsung tunai. Nah, miskin kabeh. Itu jadi miskin, sebab ngantri panjang. Loh, kok jadi banyak orang miskin juga di desa kita ini ya. Ternyata dia memiskinkan diri sendiri. Allah Ustaz, jangan demikian. Yang diperuntukkan untuk fakir miskin. Antum kalau enggak fakir miskin jangan ngambil. Mestinya tuh antum membantu yang miskin. Jangan garong yang punya orang miskin gitu loh. Allah Ustaz. Ayo insyaallah. Cukup? Cukup ya? Duh, kok menang, Pak? Cukup ya? Cukup ya? Alhamdulillah. Gimana, Pak? Gimana, Pak? Semoga gampang, Pak. Tadi saya mendengar ada pertanyaan, Pak. Bahwa bahwa Islam itu dilaksanakan secara hanya bisa dengan pribadi. Apakah hanya dilaksanakan untuk pribadi atau sistem, Pak? Dan caranya bagaimana? Pertanyaan tadi, Pak. Tadi kan pertanyaannya terkait dengan apakah mungkin secara kafah dikerjakan di Indonesia ini. Saya mengatakan kalau secara negara ya lain pembahasan. Karena enggak semudah ini banyak yang membalikkan begini negara kita ini. Ya kita harus real lah, kali gitu ya, real ya. Memang di Indonesia ini Syiar Islam luas dikerjakan dengan tenang. Tapi kalau diamalkan secara kelembagaan dan sistem, kayaknya sulit. Makanya kalau di Indonesia ini mungkin kita ini secara pribadi, secara beberapa orang mungkin mengerjakan secara kafah. Nah, dalam pandangan Islam menilai sebuah negara tidak dipandang undang-undangnya. Yang dipandang itu penguasanya, jumlah penduduknya, dan syiar Islamnya. Ketika penguasanya Muslim, kemudian mayoritas adalah kaum Muslimin, syiar Islam nampak dengan jelas dan merata di mana-mana, maka dikatakan itu negaranya kaum Muslimin. Sedikit pun tidak memandang undang-undang. Barakallahu. Kata nggih. Saya kira cukup sekian. Alhamdulillah, ya kan. Tidak bisa kesiangan. Tidak bisa lebih siang lagi. Gitu, kesiangan. Semoga manfaat. Dan semoga kita yang hadir di sini bisa menjadi percontohan bagi warga-warga yang lainnya. Di warga negara yang baik. Warga negara yang taat kepada penguasa dalam perkara yang ma'ruf. Dan bersama-sama kita memperjuangkan keindahan bangsa kita. Keamanan, ketenteraman, kedamaian negeri kita. Dengan iman dan amal saleh, dengan takwa kepada Allah, dengan akidah, dengan tauhid, dan menjaganya dari segala sesuatu yang merentangkan murkanya Allah Azza wa Jalla. Amin ya rabbal alamin. Semoga manfaat. Naktafi lahuna subhanaka wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.